الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام حفظني وحفظكم الله وبارك الله فيكم. Setelah Al-Imam Ibn Qudamah rahimallahu taala menukilkan kalam daripada Al-Imam Ahmad rahimallahu taala dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahumullah taala, menunjukkan kepada kita bagaimana sikap para ulama, sikap para immatul huda wa sunnah dalam mereka menyikapi nas dalil yang berkenaan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Maka dengan prinsip yang beliau sebutkan dari kedua imam ini, bagaimana sikap kita dan bagaimana kedudukan kita dalam menghadapi nas-nas sifat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kata beliau rahimallahu taala, wa ala hadza daraja salafu wa immatul khalafi, maka di atas prinsip ini, di atas apa yang telah disebutkan dari al-imam Ahmad dan juga al-imam Syafi'i rahimallahu taala dalam kita mengimani nas-nas sifat, berjalanlah para ulama as-salaf, para immah as-salaf dan juga al-khalaf, para ulama yang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelah mereka di atas prinsip ini. Kulluhum muttafiquna 'ala al-iqrari, semua mereka para ulama, baik itu salafnya ataupun khalafnya, terdahulunya ataupun terkininya, mereka sepakat untuk mengakui, untuk menetapkan nas-nas tersebut, dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan juga wal imrari wal itsbati lima warada min as-sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulih min ghairi ta'arrudin li ta'wilih, serta mereka memberlakukannya, al-imrar, memberlakukannya, membiarkannya begitu saja, duna ziyadatin wala naqsin, tanpa mereka menambah-nambahinya, tanpa mereka menguranginya, ya. Di dalam artian mereka membiarkan begitu saja, menjalankan begitu saja, tanpa ada yang mereka kurangi dan tanpa ada yang mereka tambahi. Wal itsbati, dan juga mereka tetapkan sesuai dengan apa yang datang dari nas-nas sifat yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, disertai tanpa adanya ta'arud, mempertentangkan tentang ta'wil, tentang makna yang keliru, dalam artian la ya'tuna bil ma'na min indihim, mereka tidak mendatangkan makna dari nas yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah SWT di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, datang makna tersebut dari sisi mereka, tidak, ya, tetapi mereka apa? Al-Iqrar wal-Imrar wal-Ithbat, mereka akui, mereka berlakukan, mereka tetapkan tanpa sedikit pun mereka mendatangkan makna dari kantongnya masing-masing, dari pendapatnya masing-masing. Maka sungguh ini adalah jalan keselamatan, jalan yang lurus dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Tariqus salaf alladhi baju 'alaihi fi sifat." Metode salaf, metode para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang di atas jalan tersebut mereka berpijak, mereka berjalan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa mereka berjalan? Seperti apa mereka berpijak di atas jalan tersebut dalam mensikapi nas-nas sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah? Maka kata beliau rahimallahu taala, alladzi daraja 'alaihi salafu fi sifati, yang berjalan di atasnya para ulama ussalaf, para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, di dalam nas-nas sifat, tiada lain huwa al-iqrar wal itsbat lima warada min sifatillah ta'ala fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka akui, mereka tetapkan sesuai dengan apa yang datang dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi, dan tanpa mendatangkan makna yang baru dari sisi mereka. Bima la yattafiqu ma'a muradillahi wa rasulihi, yang makna tersebut tidaklah sesuai, tidaklah cocok, tidaklah pantas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT, sehingga mereka tidak mendatangkan makna-makna yang menyelisihi, bahkan bertentangan dengan apa yang dimaukan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya prinsip mereka, metode mereka, ideologi mereka dalam mengimani sifat-sifat Allah SWT tidak lain dengan al-iqrar wal-ithbat wal-iqtina' bima'na as-sahih alladhi aradahu Allah wa rasuluhu. Mereka akui, mereka tetapkan, dan mereka berlakukan sifat-sifat tersebut sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga menunjukkan daripada ini, mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang ar-rasikhun, yang mendalam ilmunya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Sehingga mereka mencukupkan diri terhadap apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menjeburkan diri-diri mereka, menjatuhkan diri-diri mereka ke dalam perkara-perkara yang mereka tidak ada ilmunya. Maka demikian pula ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi kita sebagai orang-orang yang tentunya jauh keilmuan kita, pemahaman kita dibandingkan dengan mereka, sehingga lebih tepat dan layak lagi tatkala kita pun mengikuti jejaknya mereka sebagai jejak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengikutinya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jikalau kalian beriman seperti keimanan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, jikalau kalian bersikap sebagaimana sikapnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam menetapkan sifat-sifat Allah SWT dan dalam mengimani perkara-perkara agama ini, faqad ihtadaw, maka sungguh engkau mendapatkan petunjuk, engkau mendapatkan bimbingan dalam mengamalkan syariat ini. Wa in tawallaw, sebaliknya jikalau engkau berpaling, engkau menyimpang, menyempal dari jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, fa innama hum fi syiqaq, fa innama hum fi dhalal, mereka berada dalam kesesatan tatkala mereka tidak mengikuti jejaknya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang telah Allah jamin tentang petunjuk mereka, pengamalan mereka, penerapan mereka terhadap syariat ini. Sehingga an-najat, yang namanya keselamatan, as-suluku ala manahijihim wa ala tariqihim, kita berjalan di atas jalannya mereka dan di atas prinsipnya mereka. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Qudamah rahimallahu taala, waqad umirna bil iqtha'i li atharihim, sungguh kita telah diperintahkan untuk mencukupkan diri dalam mengikuti jejak mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, al-ittiba wal-iqtida, mengikuti dan mencontoh mereka, wal-ihtida'i bimanarihim, wal-ihtida'i bimanarihim, atau bimanarihim, wal-ihtida'i bimanarihim. Kita mengambil petunjuk dengan penjelasan-penjelasan mereka, bimbingan-bimbingan mereka. Wahudhirna minal muhdathat, dan kita telah diperingatkan dari perkara-perkara yang baru. Wa ukhbirna annaha minad dalalat, dan telah dikhabarkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara yang baru itu, perkara-perkara yang tidak ditempuh, tidak dijalani, tidak diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, termasuk perkara-perkara yang sesat, yang keliru. Sehingga keselamatan tiada lain dalam menempuh jalannya mereka, jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu kata Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum muta'assiya, man kana minkum mustanna, falyata'assi, falyata'assa, falyastanni biman qad mat." Barang siapa yang di antara kalian hendak mencontoh, hendak meniru, hendak mengikuti jalannya orang-orang yang terdahulu, maka ikutilah jalannya para sahabat, orang-orang yang telah meninggal, yang telah wafat. Fa innal hayya la tu'min 'alaihi alfitnatu, karena orang-orang yang masih hidup ya tidak aman daripada mereka fitnah. Tidak aman, tidak bisa mereka menjamin bahwasanya diri-diri mereka tetap berada di atas petunjuk. Tetapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an, telah Allah ridai, ya, telah Allah jamin keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada pada diri mereka, ya, bukan sebagai doa lagi, tetapi jaminan Allah Subhanahu wa taala secara pasti bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala telah dimiliki oleh mereka, telah ada pada diri mereka, disebabkan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun ridha kepada mereka. Siapa di antara umat ini yang mendapatkan rekomendasi seperti itu sebagai umat yang terbaik, umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya mereka dengan benar, tanpa mereka menambah-nambahinya dan tanpa mereka menguranginya. Dan kenapa pula kita dianjurkan untuk mengikuti jejaknya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in? Dikarenakan pula kata Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluba." Karena mereka para sahabat sebagai orang-orang yang hatinya paling baik. Oleh karena itu Allah SWT pilih mereka untuk mengikuti, menyertai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari umat ini, karena menunjukkan hati mereka yang baik, hati mereka yang selamat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan tentang mereka, wa ulaika humus shadiqun. Mereka itulah adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Ya. Muwafaqatu dhahir wal batin, sesuai antara dhahir dengan batinnya. Itu adalah orang yang jujur, yang shiddiq. Sehingga jikalau dhahirnya seperti itu, maka batinnya pun sama. Bukan seperti orang-orang munafik yang dhahirnya berbeda dengan apa yang ada pada batinnya. Jaminan Allah SWT kepada para sahabat sungguh banyak, sehingga mereka layak dan layak untuk kita mengikutinya. Wa a'maquha ilman, dan mereka pun para sahabat sebagai orang yang layak dan pantas diikuti, Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, karena mereka adalah orang-orang yang paling mendalam ilmunya. Ya. Sebagai orang-orang yang langsung berguru kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang-orang yang diturunkan wahyu ketika itu. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa wallahi la inni a'lamu ma min suratin unzilat ila ana a'lamu aina unzilat wa fima nuzilat." Demi Allah, kata beliau, sungguh aku mengetahui tidak ada surat-surat pun yang diturunkan melainkan aku tahu di mana surat itu diturunkan dan untuk apa surat itu diturunkan. Keutamaan mereka talaqqi, menimba ilmu secara langsung di hadapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tahu apa yang harus dipraktikkan daripada syariat tersebut di atas bimbingan yang benar, bimbingan wahyu yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga di mana letak ilmu kita dibandingkan dengan mereka? Kemudian kita menganggap benar jalan yang kita tempuh, sementara itu menyelisih jalannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, menyelisih tafsiran mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ketika kita tanyakan bahwasanya tafsiran itu tafsiran siapa? Apakah itu datang dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in? Kemudian dia menganggap bahwasanya apa yang dia jalan, apa yang dia tempuh itu lebih baik daripada sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka ini sungguh sangat khairu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang didapatkan oleh orang-orang di zaman kita dari keilmuan, dari keimanan, maka kualitas keilmuan dan keimanan mereka itu tidak sama. Kualitas keilmuan kita dan keimanan kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tidak sama. Oleh karena itu mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan rekomendasi-rekomendasi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka sebagai orang-orang yang layak ditiru setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum aqallu takallufa, karena mereka sebagai umat-umat manusia-manusia yang tidak membebani diri-diri mereka dengan perkara-perkara yang mereka tidak mampu untuk menjalankannya, untuk mengamalkannya. Mereka bukan orang-orang yang memaksakan diri untuk mengamalkan suatu perkara dalam syariat ini yang tidak datang pengamalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada takalluf, tidak ada membebani diri pada diri-diri mereka. Betul-betul mereka menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan dari kalian, bukan menghendaki kesulitan. "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak jadikan dalam agama ini kesulitan. "Innad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah," kata Rasul. Agama itu mudah, sehingga tidak ada orang yang menyempal dari agama ini, memidiri dalam agama ini, melakukan perkara di dalam agama ini yang tidak ada tuntunan Rasulnya, illa ghalabah, melainkan dia akan terpelanting jatuh, tersungkur jatuh tatkala dia mengamalkan syariat ini, sementara tidak ada bimbingan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat, mereka adalah orang-orang yang selamat daripada itu semua. Ya, mereka iktifa bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mencukupkan diri terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Abdullah bin Mas'ud, fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian tentang keutamaan mereka. Sehingga tatkala engkau tahu tentang keutamaan mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, niscaya engkau pun akan semangat dalam mengikuti jejaknya mereka. Ya. Oleh karena itu pula kata al-Imam Malik rahimallahu taala, la yusriha amru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Urusan umat ini, perkara umat ini tidak akan baik kecuali dengan perkara yang membuat baik urusan umat terdahulu. Yang artinya umat ini akan sampai kepada kebaikan sesuai dengan kebaikan yang diraih oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tatkala mereka meniti jejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi. Ya, sehingga bukan saja Allah SWT yang memberikan rekomendasi kepada para sahabat untuk kita mengikuti jejaknya mereka. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya fala khulafa ar-rasyidin al-liyina min ba'di, fala khulafa yang mereka telah diberikan bimbingan dan petunjuk setelahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berjalan di atas jalanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang mereka sebagai orang pertama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpijak meniti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pendahulu kita. Ya. Jikalau antum dalam pramuka, ya, pendekatan saya yang pernah pramuka, ya, ketika antum orientasi jalan, ya, atau mencari tugas panah-panah yang diterapkan di pohon-pohon, kemudian antum tidak mengikuti jejaknya orang yang terdahulu, kalau dalam pasukan namanya apa orang yang duduk paling depan atau berdiri paling depan? Siapa yang masih ingat? Atau yang tahu? Orang yang dia posisinya paling depan di dalam pasukan disebut apa? Ada yang pernah jadi polisi, tentara? Hah? Ada lagi? Hah? Ada lagi? Ini maksudnya suatu pasukan umpamanya di situ ada 10 orang. Maka dari 10 orang ini ada orang yang bertugas paling terdepan. Ada lagi di hadapannya yang orang ini tugasnya apa? Untuk melihat celah ke depan, jalan yang bagus untuk dilewati karena sendiri lupa. Jadi orang ini tugasnya apa? Berada di hadapan komandan regu. Dia melihat dengan teleskop atau yang lainnya. Dia mencari jalan yang bagus. Dia memperhatikan musuh yang ada di hadapannya. Ya. Biasanya seperti itu pasukan-pasukan tentara. Ada yang tahu? Al-muhim itu. Ya. Maka tatkala orang-orang yang di belakangnya tidak mengikuti ini, akan keliru jalannya. Akan salah. Mungkin terjerumus ke dalam jurang. Ya. Kenapa? Karena orang ini bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang di belakangnya, agar orang-orang yang di belakangnya apa, meniti jejak dia, sehingga dia orang yang pertama kali memijakkan kakinya di atas jalan tersebut. Ya. Maka pendekatannya seperti itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Mereka sebagai orang-orang yang pertama kali meniti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang tidak mengikuti jalannya mereka akan keliru. Dia pergi ke kanan atau ke kiri, menyempal ke kanan atau ke kiri, sehingga tentunya akan binasa. Yang tentunya antum ketahui bersama, sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat wejangan kepada mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan muwaddi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, kata para sahabat, seolah-olah nasihat tersebut nasihat yang terakhir, penutupan. Ya. Yang wajidat minhal qulub wa darifat minhal ayun. Hati-hati para sahabat ketika itu ketika diberikan wejangan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terenyuh ya, dan mata-mata pun mengalirkan air mata, berlinang dengan air mata. Betul-betul mereka rasakan bahwasanya nasihat itu adalah nasihat penutupan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai dekat ajalnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk kebaikan umat yang setelahnya. Ya. Yang kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisam'i wat tha'ah, fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat, meskipun yang memerintahkan kalian, yang memimpin kalian, seorang hamba Habasyi, seorang budak yang hitam legam, yang hina di pandangan mata seseorang. Ya, itu orang-orang sih. Jika antum lihat penampilannya, mungkin hina di hadapan antum. Ya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tetapi tatkala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya hal itu akan terjadi dan umatnya akan selamat jika mereka mendengarkan dan mengikuti wejangan ini, wasiat ini, yaitu untuk mendengar dan taat ketika hal itu benar-benar terjadi berdasarkan berita yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Oleh karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang di antara kalian setelahku, dia akan melihat pertentangan yang banyak, persilangan pendapat yang banyak, perbedaan pendapat yang sangat banyak. Khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang konsekuensinya untuk kita membenarkannya. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, sebagai konsekuensi tatkala kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antaranya kita membenarkan berita-berita yang diberitakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu. Maka umatnya yang terkemudian akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan faham yang banyak. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mithli bayda lailuha kana hariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Ya, la ghumudha fiha, tidak ada kesamaran di atas jalan tersebut. Semuanya gamblang dan terang syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pun beliau wafat. Ya. Semuanya telah disampaikan kepada kita dan agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk perhatian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, bimbingan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kalian akan mendapatkan menghadapi perselisihan yang banyak, maka apa jalannya? Bukan hanya sebatas itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, fulan, di depan kalian itu ada jurang. Enggak seperti itu. Tapi Rasul sebutkan jalan keluarnya, ya, berikan bimbingannya, memberikan arahannya supaya selamat dari hal itu. Apa arahannya, bimbingannya, keselamatan dari hal itu? Terjadinya penguasa-penguasa yang zalim, terjadinya penguasa-penguasa yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin. Demikian pula terjadinya berbagai macam perbedaan pendapat, perselisihan yang banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, berpegang teguh kalian dengan sunnahku. Ya, yang datang dalam suatu hadis yang kesusihannya dipertentang oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama, bahwasanya atamassuku bisunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, kal qabidi 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Ya, menunjukkan apa? Dilepas butuh. Tetapi apa? Ketika digenggam panas. ketika dijalani sunnah tersebut panas, banyak cobaannya, ya, gangguannya, rintangannya. Ketika kita berpijak di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celaannya, ejekannya, perolok-olokannya, ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Dipegang, dijalani panas dengan ujian tersebut, dilepas kita akan binasa, ya, kehilangan arah, kehilangan cahaya. Sehingga isbiru barakallahu fikum, sabar dalam menempuh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian atau rintangan, hambatan yang kita rasakan sekarang ini tentunya tidak lebih atau tidak parah dibandingkan dengan ujian yang menimpa umat terdahulu di atas sunnah ini. Sehingga kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, besarnya pahala seseorang itu sesuai dengan besarnya ujian pula, ya. Oleh karenanya asyadul bala'i al-anbiya thummal amthalu fal-amthal, orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semithal dengan mereka, yang sama menempuh jejaknya para anbiya. Wa man kana fi dinihi ghalidhan ishtadda alaihi al-bala', barang siapa yang dia kokoh di dalam agamanya, kokoh dalam berpijak di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ujian tersebut akan semakin keras, semakin besar. Bukan berarti kita tidak diuji, sehingga ujian itu pasti akan datang. Sejauh mana kejujuran keimanan kita, ya? Sejauh mana kesesuaian antara zahir kita dengan batin kita. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablika walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaku wala ya'lamanna alladhina fala ya'lamanna al-kadhibin fala ya'lamanna alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, ya, ketika mereka mengatakan beriman, ketika mereka mengatakan kami di atas sunnah Rasulullah, ketika mereka mengatakan kami di atas prinsip Rasulullah, ketika mereka mengatakan kami di atas jalannya para sahabat, apakah mereka akan dibiarkan begitu saja, hanya terlintas, terucap dari lisannya saja? Tidak, kata Allah Subhanahu wa Taala, ya, mereka akan diuji dan diuji. Sehingga fala ya'lamanna alladhina sadaqu, akan benar diketahui siapa orang-orang yang jujur dalam keimanannya, benar sesuai antara lisan dengan hatinya. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan akan diketahui pula siapa orang-orang yang dusta, ya, yang dia mengatakan fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah, kata Allah, ketika dia diuji dalam menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang tidak jujur keimanannya, pengakuannya, dia mengatakan ketika ada celaan manusia, gangguan manusia, itu semua dia samakan dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, iyadzan billah, ya. Dia samakan ujian Allah dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan tidak jujurnya keimanan dia, prinsip dia, keteguhan dia di atas syariat yang mulia ini. Tayyib. Ayah sabul insanu ayyut raka sudah. Apakah manusia mengira, kata Allah SWT, mereka akan dibiarkan begitu saja, ya, tanpa dites, tanpa diuji? Sehingga Allah pun akan mengetes kita, menguji kita. Ad-dunya darul bala, dunia adalah tempat ujian, tempat untuk mengetes. Sehingga mereka-mereka yang masuk ke negeri akhirah, ke dalam jannah Allah SWT, sebagai orang-orang yang lulus uji, lulus tes, berhasil dengan keimanannya, mendapatkan nilai yang mumtaz, ya, yang istimewa, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Tayyib. itu jalannya. Ya, ketika kita menemukan atau mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh dengan sunnah. Ketika di sana ada persisihan, kembali kepada sunnah. Seperti apa sunnah? Seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita ketika datangnya berbagai fitnah? Ya, untuk kita berdiam diri. Baik. Untuk kita badiru bil a'mal, beramal saleh. Tidak menceburkan diri kita ke dalam fitnah. Ya. Tidak menyibukkan diri kita dengan fitnah. Maka tugas kita tetap konsekuen di atas sunnah. Ya. Melihat, menimbang, memperhatikan perselisihan tersebut dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga meskipun mungkin hal itu harus terjadi, perselisihan itu harus terjadi, karena perselisihan adalah amrun qadari, perkara yang dibenci oleh Allah SWT, tetapi Allah takdirkan. Ya. Maka tatkala itu pun memilih yang lebih dekat kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu saja, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, bukan hanya saja kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Ar-Rasul, ya, jejaknya Ar-Rasul yang jelas-jelas sebagai jalannya keselamatan. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalanku ini, kata Ar-Rasul. Ya, yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Mengikuti jejak Rasul yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, jalan yang tidak dipijak, tidak dititi oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan, ya, karena jalan kesesatan itu banyak. Sementara jalan Ar-Rasul satu, wa an hadza sirati. Tetapi jalan kesesatan Allah SWT sebutkan, wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan. Ya, menunjukkan bahwasanya al-haqqu wahid, kebenaran itu satu. Ya, la yata'addad, tidak banyak, tidak berbilang. Kebenaran itu apa? Tatkala muwafaqah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk. Sehingga meskipun engkau sendirian, tetap dikatakan jamaah tatkala engkau apa? Berada di atas al-haq. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, al-jama'atu ma wafaqaka al-haq wa in kunta wahdak. Selama engkau menyecoki al-haq, ya, berjalan di atas al-haq, maka engkau pun dikatakan jama'ah. Itu menurut penilaian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, maka ternyata Ar-Rasul membimbingkan pula merekomendasi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, untuk berpegang teguh pula kepada sunnah sahabatnya setelah beliau alaihi salatu wasalam. Ya, menunjukkan jalan mereka itu jalan keselamatan, jalan yang selayaknya untuk ditempuh oleh kalangan kaum mukminin jikalau mereka ingin sampai kepada apa yang telah ditempuh oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasul, addu alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabatku, bin nawajid, dengan gigi geraham yang paling belakang. Ya, karena nawajid ini adalah gusi yang paling belakang, termasuk daripada adras. Ya, yang nawajid manusia ada empat, kanan kiri atas bawah, gigi yang paling terakhir, yang disebut oleh para ulama sebagai dirsul aqli. Kenapa? Karena gigi ini tumbuh ketika seseorang baligh, berakal, sehingga dikatakan dirsul aqli, menunjukkan kebaligan dia. Ciri, ya, salah satu dia baligh aqil tatkala tumbuh gigi yang paling belakang. Tanya. Itu menurut ulama lughah, penelitian mereka. Ya. Yang tentunya alamatul bulugh sudah kita lewati, tiga. dan 4 ataupun 5 untuk perempuan. Ya, hanya ini penelitian saja. Ini menunjukkan tentunya mubalaghah daripada Ar-Rasul supaya benar-benar memegang dan menggigit dengan keras, dengan kuat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai apa? Terlepas. Ya. Jangan sampai melonyot ya, dari mulut masing-masing, dari tangan kita masing-masing. Akhirnya apa? Lepas kontrol, lepas kendali dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata Rasul, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Ya, menunjukkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu bahwasanya akan ada setelah sepeninggal beliau alaihi salatu wasallam orang-orang yang berjalan di atas agama ini dengan syariat-syariat yang baru. Syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Mereka berjalan di atas syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyelisihi perkara-perkara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka hati-hati dari perkara tersebut. Ya. Innaha la taziduka illa halak. Karena itu tidak akan menambahkan bagimu kecuali kebinasaan. Ya. Perkara-perkara yang diada-adakan, yang dianggap baik sementara tidak ada pengamalannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidaklah menambahkan kepada dia kecuali kebinasaan dan kebinasaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ingatkan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun wa hum yahsabuna annahum muhsinuna sun'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, aku kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya, orang yang paling rugi kehidupan dunianya ketika mereka beramal untuk negeri akhiratnya, ternyata amalannya sia-sia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amalan yang capek saja. Ya, dia melakukan salat 30 rakaat, 40 rakaat, 50 rakaat ataupun 100 rakaat. Ternyata apa? Nasibah. Capek dan capek saja. Puasa ya, mutih atau merah dan sebagainya. Tetapi apa? Cuma lapar saja. Ternyata nasibah. Amalan yang capek. Bahkan apa? Tasla naran hamiyah. Memasukkan dia ke dalam neraka. Ya dan billah. Maka siapakah mereka orang-orang yang paling rugi amalannya? Kata Allah SWT, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Itu mereka-mereka orang-orang yang sesat dan keliru perbuatan-perbuatan mereka. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira, sementara mereka memprediksikan, memperkirakan, menganggap bahwasanya mereka telah berbuat yang terbaik di dunianya. Ternyata apa? Nonsen, kosong. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjatuh ke dalam perkara ini, perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Cukup untuk kita meneladani Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini bid'ah. Perkara yang tidak ada contohnya daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sementara wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh kebid'ahan, seluruh perkara-perkara yang tidak ada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, dhalalah. Perkara tersebut sesat. Tidak ada istisna, tidak ada pengecualian, ya. Tidak ada pengecualian di sana ada bid'ah hasanah umpamanya, ya. Bid'ah yang bagus enggak ada. Baik. Atau bid'ah sayyi'ah enggak ada. Ya. Semuanya apa? Sayyi'. Jelek. Demikian pula tidak ada di sana pembagian bid'ah wajib atau bid'ah mustahab. bid'ah makruh, ya, bid'ah mubah, tidak ada. Yang sebagian mereka membagi bahwasanya bid'ah itu khamsah sesuai dengan ahkamut taklif, ya, yang lima. Maka ini pun tidak ada pengecualian daripada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokoknya apa? Ya bid'ah-bid'ah sudah. Enggak ada tawar-menawar lagi. Tayib. Jika itu sesat, ya sesat. Tidak bisa dipoles kesesatan dengan apa? Dianggap sunnah. Tidak akan bersatu antara bid'ah dengan sunnah, melainkan pasti akan terpisah, terbedakan. Tidak akan mungkin tercampur habatus sauda dengan madu. Ya. Meskipun antum udek-udek, ya, kandungannya apa? Madu, habatus sauda, ya, minyak zaitun, pokoknya. Tetap madu itu akan mengendap. Enggak bisa disuntikan ke dalam fil, ya. Bisa-bisa meletus filnya. Ya. Seperti itu sunnah. Pasti akan terbedakan, akan tersaring, ya, akan terkelompokkan. Siapa mereka yang berjalan di atas sunnah dan siapa mereka yang menyimpang, menyempal daripada sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah taala at-taufik lima yuhibbuhu Allah wa yardah, walhamdulillah rabbil alamin.